bukan jihadnya buat lain, maka lebih utama berbakti kepada kedua orang tua dan orang anak itu wajib meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengamalkan jihad yang perlu dibayar atau yang sunnah. Kalau orang tua mengizinkan, mereka kalau mengizinkan dan mereka harus berbakti kepada orang tuanya dan dia tidak berjihad sebagai zina. Ini luar biasa. Sesuatu yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang sekarang yang punya semangat untuk jihad, dan bukan jihad yang satu. Anjir, semangat berkorban, semangat berjuang, semangat berjihad, tapi yang dibunuh orang tua yang dibunuh. Allah SWT. Ini salah apa? Sehingga tampaknya berbakti kepada orang tua itu lebih awal dikarenakan dia berwani dibandingkan dengan amal jihad yang berbunuh. Padahal jihad itu ikhwan dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu. Karena untuk mengatakan berbakti atau bersolehan dalam kondisi berjihad lebih baik dari dunia ini. Wadwadul Allahumma Bismillah khairul minat dunia wakil. Kita berbakti hari dan jihad solehan dan jihad itu lebih baik daripada dunia ini. Orang yang jihad kuat kepada Allah mungkin mati syahid, mungkin dapat kemenangan. Kalau mati syahid, surga depan. Jihad itu dalam Islam, dalam bina'an Allah, dikatakan Rasul, dalam waktu kanabi, puncak amal Islam, itu jihad. Pembunyian ternyata berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan jihad. Ada orang ini misalkan seperti sekarang di Indonesia bagaimana jihad. Nanti misal seandainya ada amalan jihad di Indonesia, cari pemerintah yang memimpin bersama dengan pemerintah kita berkomunikasi. Jadi punya yang lain-lainnya berangkat. Insya Allah. Nanti mau berangkat izin sama orang tua. Nah, kalau boleh cinta gimana kalau orang tua? Hah? Artinya ada izin juga. Kalau nanti apa? Sama aja. Apa ibu gitu ya? Kan dikit promong. Hah? Kalau papa, aku atau kami, gitu ya. Anda mau izin mau mana? Pemerintah sudah menyuarakan jihad di sebilah melawan orang-orang kafir. Itu jihad yang saat tiba. Anda ingin jadi mujahid di dalam surga. Nangis sama yang itu. Nangis saja tidak bayar lah. Kalau pergi macam perasaan dan apa lagi deh? Kau jangan, jangan masalah ya, kamu sendiri. Karena kan dijin kan, kamu berusaha gitu. Nanti aja kita mau pergi mana? Tahu. Mereka pun berusaha, tunggu pasok, tunggu di rumah. Ayah, si ibu, ke warung, belanja ini, belanja itu, doa itu, mengantarkan mereka ke pabrik, ke apa, ke mana, ke musola, itu, segala macam. Mungkin bayangnya orang, ini gimana? Yang lain berperang, kita juga, kita, itu apa yang paling awal ini? Malah nanti itu punya warung. Bayangnya mereka, ini apa-apa ini? Itu tarik sayangnya. Dalam Islam yang dikerjakan sama anak ini tadi berbakti sama orang tuanya, memberi orang tua yang tersenyum, bahagia, tertawa, dia obeying orang tuanya, dia terus

Siapa nih? Dengan biasa, semua amal-amal yang sifatnya bagus dibayar itu di bawahnya keluar itu. Apalagi amal yang sifatnya sunnah mustahab berdasarkan ketika terwajib. Maka anda harus mendahulukan kedua orang tua daripada amal sunnah. Anda sedang mengerjakan sholat di masjid. Rawatin habis rawatuhur antum dikir-dikir selesai mengenakan rawatin lagi mulai saat rawatin pada tuhur pribadi kan bangin ayah kamu saya rawatin seperti tujuh itu kita ya. Oh sini mau yang manggil namanya Muhammad gitu ya. Oh sini mau antum tempat kamu mau kemudian polanya apakah asalkan berbekal kemudahan, kemudian lagi cepat mohon ini tidak pernah berangkat lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hukumnya apa ini? Sunnah muadzakan sah terus. Batalkan, atau lanjutkan? Batalkan, atau teruskan? Kita dipolak. Membatalkan. Sebenarnya apa? Nah, harus dibatalkan. Kamu harus batalkan perutnya kamu, dan kamu pernah panggilan orang tua kamu. Memenuhi panggilan orang tua pernah berbakti kepada beliau-beliau hukumnya bahwa ini. Sementara yang kamu kerjakan apa? Waktu kita sudah ada darinya yang terpilpul jurai bukan dalam kuali muslim Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang ciptanya jurai salah seorang ahli ciptanya dari kanak tadi dia punya tempat sendiri namanya Soma'ah tempat khusus untuk ibadah pada masa itu. Suatu hari ibunya memanggil si Jurai. Ya Jurai, kira-kira di hati dia mengatakan, ya sholat di bawah ini, ya Allah sholat seperti itu. Teruskan lagi. Akhirnya Jurai ini yang lalu. Wahai Jurai, Allah pernah kuat lagi. Teruskan lagi Jurai. Kapan dia kali? Ibunya lagi. Jurai, ternyata Jurai lebih mementingkan sholatnya dari masa ibunya. Tapi ibunya marah. Ibunya marah dongkol. Sambil pasti mendoakan kita terus. Berdoakan kita semuanya Allah semoga kau tidak mati sampai kau melihat wajahnya para pelancong. Apa itu ibunya sudah ibunya pergi teruskan ditanya di dekatnya tempatnya juga ada pengembala kami di desa itu ada seorang PSK gitu ya itu di area ada seorang PSK si kenal dengan kerjaan coba nanti boleh tidak banyak coba nanti boleh suara juga nanti kalau pada PSK ini apa? Jadi jadi boleh kasih pada ceritanya karena boleh tapi jangan ngomong kepada orang-orang fasik dari Islam. Kalian mau saya buka jurai? Iya, ubah dia, ubah dia. Itu merusak jurai. Dan ke tempat ibadahnya mau nawarkan diri. Jurai tanggal bergemi, tadi urus sama jurai. Sampai suku asal. Ternyata enggak, sudah dibayangkan. Jurai pokok, tegar, tegar. Di gorga yang di sini sudah, tidak ada urusan lagi. Ini perempuan. Lihat ada pengembaraan kambing di kambing itu sudah deketi kepala kambing dibuat bikin pengatukan. Akhirnya ini efek kunci dari pengembaraan kambing. Kami berhubung sekarang yang dibunci di sana. Sudah ada di mana itu? Pertama langsung untuk semua demo dirokukan dengan curkan yang namanya tempat ibadahnya di Senen, ke tengah-tengah dan menjumpai ketika diseret, dilewatkan di kalangan perempuan-perempuan Kristen. Makan ke arah mereka, malam gue dulu, itu aja sampai di pengajaran sana juga kamu yang menghalimu ini tentu menyerang dia sholat atau taat kemudian ditusuk rusuknya yang baik siapa apa ngomong pun tadi kalau tidak ada bapak aku ini pengembar kami langsung lebih semuanya otak itu lukan sulitnya ya pak dibangun lagi kalau dibangun dari rumah tidak boleh dibangun dari tangan syahidnya apa ya syahidnya doa sang ibu fakul Juret akhirnya melihat wajahnya para PSKPS. Ini menunjukkan apa ya Pak? Saya tidak ingin tidak apel para Tuhan ini. Ini menunjukkan para Tuhan ini. Memenuhi panggilan ibu. Apa ini dia? Orang tua lebih tidak burukan dari para Tuhan. Para Tuhan, para kondisi yang semacam itu lebih akbar dan harus dibatalkan prosesnya dalam rangka untuk mengembangkan orang dari Muhammad. Oh, berarti itu berbohong. Tak kaget, sudah langsung datang kepada Allah. Ada lagi, tolong, apa? Sudah motornya itu sama. Tolong berikan busi, berikan busi itu sama. Mungkin banyak yang ramai. kan kamu orang tua tidak izin. Di dalam laporan, di dalam sekalian penyelamatan yang lainnya, insya Allah.